Janda Kartiwi, guru matematika di sebuah SMP bersubsidi. Cantik molek dan seksi, susah cari bandingnya, hingga banyak lelaki yang dirundung asmara karenanya. Janda Kartiwi, bekas bini Pak Hansip, yang kagak pernah gosok gigi. Jika dia menerangkan pada saat mengajar, semua murid di kelas tutup lubang hidung, gak tahan baunya. Janda Kartiwi punya anak 9 dari Pak Hansip yang jagoan, yang tidak pernah mau membantu pemerintah dalam melaksanakan program keluarga berencana. Kartiwi sudah 4 tahun jadi janda, 4 kali nyobain pacaran cari ganti, 4 kali pula dia kegagalan cinta, 4 kali dilanda musibah patah hati. Oh kasihan Kartiwi.